bagian sini kan gitu ya. Tapi ada juga yang memang sakit sekali. Kenapa? Ini kan ini perempuan hadap sana ya, Bu. Potongannya gini ya. Ya. Ini kantong kencing, ini rahim. Yang normal posisinya begini nih. Dia menghadap ke depan gini jatuhnya. Tapi ada anak atau ada perempuan rahimnya ini begini. Dia kepalanya di sini. Kepalanya ke atas gini. Itu yang sakit banget, Bu. Jadi kalau ada anak kita sampai nangis-nangis mens, sampai dia guling-guling, ibu harus perhatikan. Banyak ibu-ibu anak udah guling-guling, ala manja. Bunda juga dulu gitu, gak begitu. Bu, kalau udah sampai guling-guling, ibu bawa ke dokter untuk USG. Kalau memang dia ke belakang, itu sulit memang. Terpaksa kita harus kasih obat anti nyeri setiap bulannya. Dan kasih istirahat sehari dua hari, sampaikan ke sekolah. Kapan dia bisa balik begini? Kalau sudah melahirkan. Makanya kadang kalau kita zaman dulu kan, lagi sakit banget, kata ibu kita, udah nanti habis melahirkan hilang. Ya Bu, karena kalau sudah habis melahirkan, rahimnya jatuh ke bawah, jatuh ke sini. Ya? Tapi tolong bawa dulu. Karena kalau posisinya sudah, ya, retrofleksi, bukan dorsofleksi, dia agak ke sana, itu sakit banget. Sakit sekali. Dan tolong difahami, ya? Sampai sini bisa paham ya? Ini yang namanya liang vagina nih, Bu. Mensnya keluar dari sini. Perempuan ada tiga lubang tuh. Lubang kencing, lubang vagina, dan lubang dubur. Ya, kalau laki-laki cuma dua lubangnya. Lubang kencing dan lubang, ya, cairan spermanya satu. Kita Allah kasih khusus tiga. Kalau ibu lagi hamil, perut ini rahimnya besar, pasti kencing-kencing kan? Menekan rahim ini, ya, kantong kencing. Mens juga gitu, kalau ibu mens, ini kan gerak-gerak tuh. Dia menekan kantong kencing, makanya suka kencing-kencing juga. Ya, paham ya? Ini, inilah maaf yang disebut liang vagina. Selain tempat keluarnya menstruasi, ini juga tempat masuknya, ya, penis suami ke istri. Ya, dan tempat lahirnya seorang janin. Dan ini bisa lentur loh, Bu, Masya Allah. Pada kecilan. Bisa segede kepala. Ya, keren banget ya, ya Allah. Ya, luar biasa. Nah, kalau sudah anak, ya, yang paling penting dalam menjelaskan reproduksi, sudah jelaskan tentang nanti gimana mens, jelaskan tentang mandi besar. Sudah bisa, Bu? Ya? Niatnya juga ajarkan. Nawaitul usla li rafil hadas akbar fardan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Ini cuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum tangan tersebut dimasukkan dalam bejana atau sebelum mandi ya, atau pakai shower. Membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada dengan tangan kiri. Mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan ke tanah atau dengan menggunakan sabun. Dulu belum ada sabun, maka pakai tanah ya, Bu. Sekarang pakai sabun aja. Ya. Berwudu dengan wudu yang sempurna seperti ketika hendak sholat. Mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali hingga sampai pangkal rambut. Jadi diginiin ya, Bu. Ya. Memulai mencuci kepala bagian kanan, lalu kepala bagian kiri, menyela-nyela rambut, baru mengguyur air pada seluruh badan, dimulai dari kanan. Jadi kepalanya dulu, Bu. Kepalanya dulu tuntaskan. Ya, kanannya kepepel, masukkan juga ini. Baru air. Sudah selesai, kan? Harus sampoan. Kalau ada sampoan. Dan air banyak. Hukum ini berlaku dengan pada siapapun yang airnya juga sedikit. Kalau satu ketika air cuma sedikit, begini saja, Bu. Air masuk, siram ke kepala, pakai gayung, tepok, 3 kali, tepok, kepala, guyur. Itu aja. Tapi kalau memang airnya banyak, ada sabun, ada sampo, itu tambahan. Tapi sesungguhnya, ya, ini perintahnya. Harus wudu lagi, Bu Aisyah. Ada yang mengatakan, gak usah, kenapa? Ini sudah wudu di atas dan sudah mandi. Sudah? Ya, tengok Mbak Mimi. Sekali lagi, kita pakai bahasa Latin ya. Baik, ini juga hadap sana ya, Bu. Kita lihat dari samping kirinya berarti ya. Ini ruang lubang bubur. Ini yang disebut testis. Di sini nanti sperma diproduksi. Nanti cairannya di sini epididimis dikasih dari cairan. Testis Bu ya, apa Bu? Testis. Orang di luar sana bilangnya biji. Ya, jadi yang namanya biji itu testis. Jadi kalau anak cucu kita yang laki atau anak kita laki-laki masih kecil tanya, "Bunda, Uti, ini apa?" Keras-keras. Itu testis, Nak. Ada dua, Nak. Coba cek ada dua enggak? Mari gitu, Nak. Oh iya, ada dua. Dokter anak juga begitu kalau bayi jadi laki-laki lahir dia periksa. Kalau cuma satu, berarti satu masih ada di dalam perut, dia harus diturunin. Pijat-pijat. Ya? Setahun enggak turun, enggak tahun enggak turun operasi. Supaya testisnya dua. Sama. Ovarium kita juga dua kan, Bu? Yang produksi telur juga dua. Cuman kita di dalam, laki-laki diciptakan Allah di luar. Ya, ini. Nanti testis ini yang sudah dikasih cairan, ini jalan ke saluran. Ya, saluran sini dia jalan lewat sini. Nanti ada lagi ini prostat. Ini pintunya nih Bu, prostat nih Bu. Kenapa? Karena ada juga saluran dari kencing. Ini kencing di sini nih Bu. Keluarnya satu lubang soalnya. Kencing keluar dari sini, sperma dari sini muter. Jadi pintunya prostat. Tapi Ibu gak usah khawatir, sperma sama kencing ya ganti-gantian. Jangan Ibu tuding suami, ini pipis apa sperma Pak? Ganti-gantian Bu. Ya gak usah makna. Makanya kadang-kadang maaf, laki-laki atau suami kalau sudah berhubungan intim keluar spermanya dia pergi kencing. Kan gitu. Jadi tenang, ya, dia cuma satu jalan nih memang. Anak kecil begini, anak laki, Bunda, ya. Burung aku berdiri. Oh, itu mau pipis, Nak.